Nyang seragi dengan dilurunge kulo luwuk loreng-loreng abang sona golet rapi hang gede warunge magneto wuk mangan gedang goreng sabrang. Yeah.